Manis gula batu, manis kene imut nyija. Jaang bulan 14, jaang kene rupa nyija. Ija, ija, mana janjimu? Ija, ija, mana cintamu? Sengit na kembang melati, sengit kene kukur nyija. Bumi alam poek mongkring, lamun tepanggi jeng ija. Ija, ija, mana janjimu? Ija, ija, mana cintamu? Ayah napu ayam kadasar sagara, oh iya, ayam gilalap merenya, duaan sareng ni ija. Ija, ija, mana janjimu? Manis gula batu, manis kene dasar sagara, oh siap, ayam gilalap merenya, duaan sareng.